Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda yuafi ni'amahu wa ikafi umazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man hafadha ala salawatil khamsi kanat lahu nuron wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati, besok dina kiamat wong iku bakal dipun kumpulaken ma'a koruna sartane korun, wong sing akeh donyane ambles nang bumi. Wa fir'auna dibarno fir'on na'udzubillah sing ngaku dadi pangeran, wa haman pati haman, wa ubay bin khalaf rajane munafik. Besok wong sing gak kenal sembayang, gak kan sing joko sembayang dikumulung papat iki. Dibarengno Qarun, Fir'aun, Haman, Ubay bin Khalaf. Niki wonten kitab Az-Zikroyat halaman 139. Karanganipun As-Said Al-Ustadz Profesor Dr. Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki. Ustadipun gurunipun Al-Mukarram Al-Ustadz Al-Habib Ahmad bin Usin Mabakar Sekat. Ngiguruni Al-Habib Tohir bin Abdullah Al-Qaf. Ngiguruni Al-Habib Soleh bin Ahmad Al-Aidrus Malang. Niki ngarang. Niki kitabnya. Al-Dikroyat. Lek sampean gin kapan-kapan lek lunga Mekah. Amin gih, amin gih. Sampean jaluk niki. Gratis niki. Niki muat tentang Isra Mi'raj Kanjeng Nabi. Amma ba'du. Para bapak khususnya jamaah Masjid Agung Bangil ingkang sangat kula cintai, malam niki malam 16 malam 17 tepat terjadinya Isra Mi'raj Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo ngaji niki kita barengi kalayan niat napa niku memperingati Isra Mi'raj Kanjeng Nabi pas hari ini. Malam-malam di kantor niku ana ngene iki rek. Kenapa nih? Ini. Ini insyaallah. Semakin moga sareng-sareng maca dungane Kanjeng Nabi yang termuat dalam kitab Al-Humyah karangane Asy-Syaikh Abdul Qadir Jilani. Moga sareng-sareng kula. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi taubatan 'abdin dzalimin la yamliku li nafsihi darran wala naf'a wala mautan wala hayata wala nusyura. Mugi-mugi kita sedaya sing hadir lan keluarga kabeh disepuro dosa nitine Allah Ta'ala. Muga-muga misul mati ya Allah, muga-muga mati husnul khotimah, mati meto iman Islam ala ahlussunnah wal jamaah. Semakin mulai ngaji monggo semak kabeh langsung mawon. Isra Mi'raj itu terjadinya tahun 11 kenabian. Berarti Ambi Kadir Onim, kalau Kanjeng Nabi diangkat jadi nabi berumur 40 tahun, sedang Isra Mi'raj terjadi tahun 11 kenabian, waktu Isra Mi'raj Kanjeng Nabi sudah berumur 51 tahun. Selama 11 tahun Kanjeng Nabi sholat, karena masih belum diwajib sholat. Mek masalah itikad tok, keyakinan tok dipompakan datang sama sahabat. Itu tugas beliau Kanjeng Nabi. Masya Allah. Turun ayat Quran. Subhanalladzi asra bi abadihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Terus niki terangaken niki napa niki? Wa min azami hadzal ahdasi hadatsul Isra wal Mi'raj. Salah satu peristiwa yang terbesar, salah satu peristiwa yang terbesar sepanjang masa selama dunia tiada adalah peristiwa Isra Mi'raj. Masya Allah. Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Aqsa niku dua dilipati ditumpak jaran, mbak jaran. Nggih, lunga teko Mekah teko Madinah, mbak jaran 40 dino. Napa mal teko misalnya sampai Sidratul Muntaha. Kalau nanti mau tafsir As-Samawat niku butuhkan waktu 2000 triliun tahun. 2000 triliun tahun. Alhamdulillah dilalui oleh beliau Kanjeng Nabi Muhammad SAW hanya sebagian malam tok. A'zam. Wa min a'zami napa niku hadil ahdas hadatsul Isra wal Mi'raj. Berkali saking agunge peristiwa semat tiap-tiap tahun kita peringati. Dadan nombangil tiap tahun peringati Mi'raj gak sembahyang percuma. Oh sampai teguh isinya itu nopo niku kewajiban sembahyang kok Pak. Mereka nih kalau tahu rubin nanti pita tengah sini. Mengapa Kanjeng Nabi kok dijalankan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, antar masjid Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Aqsa muntah sudah muntah. Mengapa itu? Iya, sebab oleh Kanjeng Nabi sholat. Mereka nih mulai melampaniku Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa pantas. Lah umpama Kanjeng Nabi ku jalan antar plaza, plaza iki aso iki, Abu Indomie, Indomaret tapi Alfamart ya gak oleh kembayang oleh sekat gigi, odol, ciki ngoten. Kene kene kene kene kene kene kene. Kene kan huyu-huyu kene. Iya masyaallah. Kom antar-antar plaza ngono ya iku oleh. Liven wedak ngono to niki mboten antar masjid cocok oleh Isra Mi'raj Kanjeng Nabi alhamdulillah. Niki per apa kurang ten niki ya kurang. Wah ya tambah ke wong yo. Kare lho tok alhamdulillah kok enak sampean oleh pengajian oleh diktatnya jadi ilang nang niku. Sampai anak pun tuh sampai jadi ilang temenan niku. Niku oleh garap niku pirang-pirang dino niku. Tapi lho sing hadis sing top-top saestu niki. Yang kedua, lan iki. Wa min a'dami durusil mustafad fi hadhihi rihlah darsu salat. Setengah saking agung-agung pelajaran yang diambil dari ini perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan Isra Mi'raj Nabi. Apa yang kita ambil adalah darsu salat pelajaran sembahyang. Jadi Isra Mi'raj sendiri itu merupakan peristiwa yang sangat besar karena menyangkut salat. Dan Isra Mi'raj ini mengandung faedah yang sangat besar. Nomor itu pelajaran sholat. Kalau tingali datang fikih kitab Madzhabil Arba'ah juz 1, teman-teman tulis kitab Madzhabil Arba'ah juz 1 halaman 250. Madzhabil Arba'ah juz 1 halaman 250. Niku dipuncantumkan Madzhab Hanafi, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, Muhammad Abad Hanbal radhiyallahu anhu rahimahullah. Niku sedoyo menyantumkan bahwa ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Napa makmum? Amin. Madzhab 4. Adengali Madzhabil Arba'ah juz 1 halaman 250. Sunat baca amin sunat dadakan wong si A mane ini iya ini dadakan wong si A ajiatif waladzalin amin batal dadakan ya no apa batal jadi di tak bukai iki tak bukai rungono kuping apa ini rungokkan iki rungono lu ya apa ya apa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annau qala idza ammanal imamu fa aminu. La imamuni amin, muni amin, amin bareng-bareng. Fa innal malaikata. Malaikat nunggu sampean iki, Pak. Waktu sampean sembahyang, malaikat nggih sembahyang di samping Anda-anda. Mergane sampean sembahyang sing rapat. Jangan tidur sal setan tamyan. Fa innal malaikata tu'minu. Melok minamin, malaikat. Duduk sampean tok semune amin, duduk imam tok semune amin, malaikat amin. Faman wafaqa ta'minu, ta'minal malaikati. Sapa wong banggil khusus jamaah Masjid Agung amine bareng malaikat diamini. Yen apa? Ufirallahu ma taqaddama min dambi wa ma ta'akhkhar. Dosa sampean, dosa sing lawas, sing dhisik, sing kari disepuro kabeh. Alhamdulillah. Dadane wong siap bayange batal. Imam sapa kirangan takon wonge. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahumullah taala muni amin sunat dikuatakan kalayan napa niku Wa'il bin Hajar kaya Nabi Dawuh wana Aisyah ya Aisyah radhiyallahu anha anin Nabi SAW kola kaya Nabi Dawuh ma hasadatkum al-yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salam wa ta'min. Wong Yahudi sing dadi mungsun wong Islam paling hasud, paling iri, paling benci teng sampean masalah amin. Amin montok-montok atine Yahudi Nasrani iku. Warang ngajar wong bangil iku. Wong satong bangil muni amin. Ngoten. Lah saiki kenyataane mereka-mereka muni amin batal padha. Padha. Ya jadi ya, padha. Makin malih. An atok An Ibn Abbas radhiyallahu an huma Abdul Mamang katakan qala Rasulullah sallam ma hasadatkum al-yahud ala syai'in ma hadakum ala amin. Amin iki lho Pak. Amin. Waduh wong Yahudi benci entek-entekan. Luar biasa. Lajeng bae temale wong Yahudi paling gak seneng wong Islam muni amin habis salam. Iki. Ma hadakum ala salam wa ta'min. Muni salam juga seneng, muni amin juga seneng, benci. Tidak kaya asa, ambau yang sia. Muni amin, batal sembayangi. Assalamualaikum, gak ganti ae. Apa niku? Kul khair. Teko sapa niku? Kul khair teko sapa pada sedua aja niku. Besok sampean masuk surga, illa kilan salaman, salam. onong bangel si amal besar kok kuher dosa sampean iki undir Al-Mukarram sang alhamdulillah niki Pak semakin ayo diteliti kalau mereka-mereka Al-Mukarram Ustaz Munir itu mengatakan ini adalah mazhabnya Imam Ja'far Shadiq, Imam Ja'fariyah. Gitu katanya. Ini kita apa? Mbuh. Jadi muni amin batal. Uluk salam iku ndak sunat diganti ae. Itu menurut mazhab Ja'fariyah. Almarhum guru kula, Isarwani, ndak ada, Nur. Ja'far itu ndak ada. Kula buka. Wonten niku konon asasi NU. Ya napa? Bahwa Imam Abu Hanifah yang tertua namanya sendiri Nu'man bin Sabit itu murid daripada Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Al-Baqir Muhammad bin Ali Al-Baqir julukane Zainul Abidin. Niku muridé. Kok jadi ini ana mazhab Abu Hanifah muni amin sunat sementara guru ini muni batal. Mungkin mustahil Imam Abu Hanifah murid daripada Imam Muhammad bin Ali Al-Baqir. Tengok biar itu jadi murid taati Masya Allah nang guru, taati Masya Allah nang guru. Sementara Imam Abu Hanifah mengatakan amin itu sunat, Imam Abu Bakir batal, nonsel, mustahil. Kedua, mustahil pindo napa niku? Imam kita adalah Imam Malik bin Anas. Malik bin Anas itu punya guru yang namanya Imam Ja'far bin Muhammad bin Ali Al-Man, Imam Ja'far As-Shadiq. Jadi Imam Malik bin Anas itu murid daripada Imam Ja'far As-Shadiq. Si diklaim oleh orang-orang Syiah mazhab Ja'fariyah mengatakan amin batal. Malik sunnah dari ini. Mosok benteng kene sing gurune muni batal si murid muni sunat mustahil Pak. Mustahil. Kalau memang ada itu mazhab Ja'fariyah, ini kita pi. Saya kalau tulis Imam Abu Hanifah punya induk kitab yang namanya Indiko kitab Fiqhul Akbar. Beliau juga punya kitab Al-Mafsud. Malik sing terkenal kitab tengah beliau adalah kitab Muwatta. Itu kitab inti daripada Imam Malik bin Anas. Muwatta ini muat tentang amin itu sunat. Jadi Ja'far, dari Imam Ja'far, dari mereka-mereka amin itu jadi batal. Kondi. Ya rekayasa dari orang-orang Yahudi nawis. Rekayasa dari orang-orang Yahudi. Termasuk Syafi'i. Beliau itu punya kitab yang namanya napa niki? Imam Syafi'i kitabnya Al-Um. Al-Malik Al-Imla. Al-Malik Al-Buaiti. Al-Malik Arisal Gadah kula. Al-Um Gadah kula. Terus Al-Imla bening Al-Buaiti bening Gadah. Mengatakan bahwa amin sunat, Hanafi sunat, Maliki sunat, Syafi'i sunat. Dadakno mazhab Ja'fariyah jarene batal. Kok percaya dhewe iki? Terjemahan Indonesia muni amin dalam salat itu batal. Mereka wong sing alih sembah ngeten kok. Ini tok sembah ini. Allahu Akbar. Cok. Ini enak nih lho, ngeten. Ngeten lho, Pak. Jadi amat dodo ni pun istilah dodo dulu berhutel. Tunggu tu tanya nabi kata niki. Saya juga jadi lapan. Ojo apa ada kau kena ni apa? Tidak kau hilang tak? Bukan iso. Ya Allah, alhamdulillah niki Pak. Terus akan niki. Penting. Tiga. Wa baina fardiyati sholat wa mu'jizatil Isra Mi'raj irtibatun, ada ikatan. Dagiku selembut wasiku sing kuat. Jadi Isra Mi'raj ini akad, ada ikatan karena salat. Mergane pantes yunazibu antusamma fi salatu al-Mi'raj ar-ruhi. Lah, geling-geling untuk menkhusukkan kita tadi gitu. Mi'raj ar-ruhi. Wa idza kana Mi'raj Nabi Muhammad bi jismi wa ruhi. Kanjeng Nabi Isra Mi'raj awake ruhi. Srut toko padahal sama Sidratil Muntah. Jasate lan rohi. Lah kita mboten niki. Wa inna ta'ala ja'al lil a'immat muhaddiyah mi'rajan ruhiyan fi kulli yaumin khamsamarratin. Alhamdulillah. Sampai-sampai sembahyang nggih. Usalli fardhal subhi Allahu akbar. Rohi munggah. Eti dibayano kita munggah. Munggah teng hadratir Rabbi. Sebab nang ngene kersane Allah taala. Khusyuk. Insyaallah khusyuk itu dimulai. Kalau mulai biyen gak khusyuk, jelas. Allahu Akbar eling bojo. Allahu Akbar eling utang, macam-macam masalah. Lah saiki ngaji sampe nanti ayo. Allahu Akbar munggah roh kita. Menghadap datang hadir Rabbi. Insyaallah sedikit banyak iki kok eling. Mau jenis setan pak dilihno waduh aku durung bayar cicilan sebarang motor tarik mana iling mana padang kok ada undangan tarik mana jadi tarik apa dulu pak setan ngejak ini cuman tarik nangis sembahyang sebab diterangkan innal ja'alan ali umatin wadiyah mirajan ruhian fi kulli yaumin mi'a khom sama rotin taruju minda arwahum wa kuluhum ila Rabbi subhanahu wa ta'ala. Jadi sampaian ni pak, zuhur, rohi mi'raj dengan Allah Taala, asar, ingatkan hati ni lah rohi, hati ni dia pak. Ayat dibayangkan kita menghadap Allah Taala. Normal waktu iya karena Abu Dua, iya karena Stain, koyok koyok betul betul kita menghadap Allah Taala. Insya Allah, insya khusyuk. Waktu lo buatkan ni ku, Allah Akbar lali, gua ilingi salam, ayat masya Allah. Gelak mata ni kulang, gelak mata ni ku. Setan, setan. Masya Allah. Pun pol-pol, mergane ni ku kayak dalan. Kau ni ku jadi ni umat sini Imam Juhaini mengatakan, lae wong iku umpomo umpomo, gak 100% khusyuke jamaah. Ini lo, jamaah. Lian paling-paling oleh khusyuk ni ku 10 detik dari baca ni. Tapi jamaah diterima sampean. Insyaallah. Apa maneh mulai takbir sampai salam 50% khusyuk alhamdulillah alhamdulillah. Gini iki besok sampean budal gene kuburan pertama kali. Ya apa? Dasir. Sembayangmu sae malaikat mengernakir kalau berjamaah wiritan zikir sembayang duha macam-macam. Bagus. Sarup 10 di sini. Posone, oh 10 wis. Hajine 10 wis. Zakat 10 wis kabeh. Katut kabeh. Ya apa, Dul? Memu kadang-kadang lah. Posone papat. Hajine loro. Sedakoe jendul, lae wis. Abang kabeh, Kak. Kamu enggak kelas iki, sama kelas abang kabeh hari ini. Daftar nang biaya kae terima niki, Pak. Mereka memiliki Isra Mi'raj memperingati kewajiban sholat 5 waktu. Datang nggih? Jadi masalah sholat lek kanggo kanjeng Nabi niku jasadnya dan rohnya. Tapi ada juga mengatakan, "Kak, Isra Mi'raj iku meroh itu. Jasadnya tetap wonten ing Masjidil Haram, mboten jadi ngoten niku. Diperantah." Ambil ulama jemaah dibantah. Wong jenenge Abdul dari ini. Subhanalladzi asra bi abdihi. Betul nggih? Bi Abdul. Lek wong ki ora ketok. Jasa dak melo. Dudu Abdul jenenge apa demit ngono ngaten. Apa iya ora ketok? Ora ketok jasa dak melo apa niku? Demit. Jasa ketok kan rohe. Dudu Abdul apa iku mayit? Ayo apa? Jasate ana, roh ya ana mayit. mereka ini abdun itu jasad ono, rohnya ada. Munggah. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam sebelum Isra itu dibedal iki. Kanjeng Nabi dibedal iki 4 kali. Waktu cili badhe balek Isra me 3. Dibedal. Iki Pak. Kemudian yang keempat. Niki kitab Adzikroyat halaman 139. Terangkan iki. Dening Al-Imam Al-Ustaz Dr. Muhammad bin Al-Maliki. Ya napa niki terangkan ngeten? Ayol muslimun halaman 141. Ittaqullah. Takutlah kepada Allah taala. Wahabidu jogon ala sholawati yang sembahyang. Waduha lillah. Kerjakan sesuatu karena Allah taala, gak apa-apa, karena Allah taala tok hebat sampean. Ngene iki nilai besok niki. Sebab Kanjeng Nabi dawuh awwalu ma yuhasabu yaumil qiyamah as-shalat. Wa in wujidat tamatan kubilat wa sairu amali. Ngoten dari Pak. Lek sembahyange apik, kabeh amal digawe kabeh. Lek elek kabeh amal elek kabeh. Rega niki waduha tekan sembahyang pi alqotia. Aja melor-molor. Kula gak ada kanca. Kula sembahyang subuhmu, awang ngaon kok cenur. Kawal awan, awan mariane apa iki? Takon ni awan mulai awan, awan jare awan-awan iki lho rek ya. Ya ya apa? Kedulinan. Boten angsal. Tapi alhamdulillah kanca-kanca bangil khususnya subuh alhamdulillah istiqomah berjamaah. Muga-muga dipun tarami dening Allah taala. Khususnya kanca-kanca jamaah masjid aku bangil khususnya dina Jumat berjamaah subuh. Sapa-sapa wong sing subuh berjamaah dina Jumat mongko jarak Nabi aku gak nyaksir kecuali wong iku dispuro kabutusane. Kalau hitung sehari semalam 5 sholat dor, asar, maghrib, isya, subuh 7 hari ahad, senin, selasa, rebo, kemis, jumat, sabtu 7x5, 35 sholatan ndak ada, yang paling utama mungkuli sembahyang subuh dina jumat jamaah, ayo alhamdulillah, imam sampean apal, surat sejda apal ya, apal ya ada surat kiamat, apal ya cocok wis kadang-kadang kesuwen lho, kesuwen iki kok coba ni jenenge. Coba niku semales main jamaah, subuh jamaah Jumat melok sampean. Ana sejenis sujud sedah bareng alhamdulillah. La fi awqad khusyin khusyuk. Ari kok jane khusyuk, kita niku kaya-kaya munggah. Wonten ngersane Allah taala menghadap dhateng Allah taala. Lek carane ngoten insyaallah lan ngunir insyaallah niku kita badiku gak wani. Tapi kita niku senantiasa dipirsani aja nggih dipirsani panjenengan. Apa gak wani? Masyaallah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an kena panah terus mriki. Kupune mambles. Lapangan niku ora pateki ngoten ah. Dicabut bengok-bengok sak ngeloron katut dagingnya. Si, aku tak sembahyang. Kalau aku sembahyang, jabutan, gih. Allah, saking khusyuk dijabut kak kroso, kak kroso jabut, masya Allah, saking khusyuk baru kalau sampai yang menolak lamuk, nginit. Ya Allah kira-kira, ini panas dijabut kak kroso kita di. Cokot samut lamu nopo gatel siji Pak siji mereka niku khosyiin hale khusyuk kabeh terus la yamnaukum aja sampai ngalang-aling kon niku min ada sok nek sembahyang kartun adem dede iki kan masjid kok ha tenang sal wala malu sik tak tutup naiki ben tenang sal lewai tet dohor asar ayo mal masjid ngoten lho. Satu ini dor, satu ini jamaah, satu ini adhan, ada masjid. Satu ini adhan, asar, ada masjid. Hebat sama ini. Yang ngotain, insya Allah. Sama termasuk orang sing istiqomah. Fi awqati sholat. Imam Sa'id bin Sayyab niku mantune Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Niku ya Allah, durung dhuhur kuwi ana masjid. Durung manjing asar wis ana masjid. Durung adzan maghrib wis ana masjid. Durung manjing isya wis ana masjid. Durung tarhim ana masjid subuh-subuh. Selama 20 tahun. 20 tahun ngoten niku. Kira-kira kanca kul mesak meni iso ngono? Insyaallah iso. Ngeten Pak, nggih insyaallah iso. Niati sing bagus. Insyaallah iso. Diniati sampean. Yang kelima. Waral Imam Ahmad At-Tabrani fil Kabir wa Ausat wa Ibnu Hibban kalau kalak apa kitab ini iki. Fi sahihi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bin Amr bin Amr. Annan Nabi sallallahu alaihi wasallam zakara salat. Siji dinten Kanjeng Nabi nutur masalah sembahyang. Faqala maaf sembahyang niki mantune masyaallah biasa Kanjeng Nabi selesai dipenak saya itu teman priyet dateng sahabat iki. Man hafadha alaiha sapa-sapa umatku sing jaga masalah salat iki karat lahumuran besok ana akhirat dipun paring cahaya dening Allah padang Pak dalan mlebu surga padang ketok sampean dadi dengan salat iki besok sampean ana akhirat niku dipun paring cahaya dening Allah sing jalan niku saged madangi dalan sing menuju dhateng swargane Gusti Allah nuron terus Abu Dhuhr ketujuh kula arasi Allah taala kula sawet Kanjeng Nabi dudhaken mboten kula kancamu kula ibadahmu yang ketiga wanajatan selamat selamat gak sampai mlebu neraka insyaallah selamat masuk dalam surgane Gusti Allah taala kapan yaumal kiamati besok dina kiamat itu bagi orang-orang yang selalu menjaga kewajiban sholat. Sebaliknya kata Nabi, waman lam yuhabit alaiya, sopo-sopo wong bangil, gak gelem jaga kewajiban sholat, mongko besok ana dina kiamat, ndak punya cahaya, ndak punya petunjuk, dan tidak akan selamat. Wala najatan. Kapan ya ulama malam-malam niki sing akhir iki semedani besok iku dibarno korun naudzubillah mindzalik dijejer mek Firaun naudzubillah mindzalik dijejer mek Hamalan Ubay bin Khalaf yen apa kula kali top-tope wong kafir dijejer sampeyan kilopo nggih kilopo Pak niki peringatane Kanjeng Nabi Muhammad SAW sing penting para bapak sing hadir sampean sembahyang niki ojo amae dhewe tok. Ojo sampean tok nggih, bojo sampean diperingatno, anak sampean diperingatno, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Niki. Wong tuane gak mudun-mudun teko masjid, anak gak sembahyang. Kata mboten niku. Kata mboten? Kata. Wanake masyaallah nang ngajak jamaah wong tuane koyo ngoten tekune kalau cuma anake melok iko. Malah iki kata mboten kata mergane Allah Taala dawuh mengatakan Al-Qur'an qu anfusakum terus wa ahlikum nar. Siapa ahli? Orang tua duanya. Bojone anake dulure kabeh ahlikum nar. Mergane si malam Rebo balang lalu mengatakan waktu enten yang ahli surga masuk surga. Kasana-sana buatem tola. Eh pulang. Hei ambai Allah Taala dari pati petuan. Iki suara kotakmu iki. Kok apa panggungmu? Iku panganamu, kok buah-buahmu, iku pakaianmu. Tola. Lah apa kok dikok bengong? Kulek petuan, dolek bapak kula. Dolek mak kula. Dolek bojo kula. Dolek anak kula pundi, bapak kula, mak kula, bojo kula, anak kula. Oh seje. Lekon ahli ibadah lekon ahli masjid tak bapakmu, makmu, bojomu enggak ada ini buatan kontek buatan kurang besar kok apa-apa le kula sembahyang kangge kula kangge bapak kula kalau jamaah kangge kula kangge mak kula. Kalau maca Quran, zikir, wirita kangge kula kangge bojo kula. Kalau sedekah, kalau jariah, kalau nyumbang kangge kula kangge anak-anak kula. Oh ngono nggih. Wis jaluk talah. Wa izzati wa jalali. Susuran bapak nih. Papa kemakne bojone neh kumpulno. Alhamdulillah, alhamdulillah. Wonten suami sing kawat lenten pinter niku. Iku jenenge suami sing pinter. Ojo-ojo lho. Utama pi sing tegas. Oh bojone gak metu-metu teko masjid, sing wedok nang kelasa kluyuran rene-rene wadah. Kulo gak tak kanca bojone tegas ojo pelok. Cocok niku. Niki besok termasuk jannati ajnen ya gulawe wa man salmin abai wa azwajihim. Bojone katut kabeh. Muga-muga dadi suami sing saleh sing salehah. Amin nggih muga-muga. Ya Allah. Isa mirat iki iki ana ngene iki kantor. Sing sabuan dilonggarno. Tapi roti. Sing terakhir lah niki sing perlu sampean istiqomah niki. Niki sanes kitab Zikrayat. Sang kitab Al-Jawir Lu'lu'iyah. Terjawab jenenge Syara'i Arba'in Nawawiyah. Halaman 236. Ayat istiqomah no. Gampang nih gampang. Wakilah innaman lazama ala lasya sabati asa syaid asa syaidan wa mata syaidan. Sopo-sopo wong bangil lanang wedok biasa no wiritan deker pitu iki dilakoni pitu niku gampang pang wisan mongko ku hidup di dunia bejo besok lek mati mati syahid alhamdulillah dilakoni ditulis ditulis niki lho sopo-sopo biasa no lazama ala hadil asya sabati asa sa'idan wa mata sa'idan ore bahagia besok mati-mati sahid siji ayyakula indab tilkuli syai'in bismillahirrahmanirrahim badi ini nedro bismillahirrahmanirrahim badi nginum bismillahirrahmanirrahim badi tilem bismillahirrahmanirrahim lungo bismillah tabakal tuallallah ngoteng indap titai kuli syaitin si agak ngono ya kate mangan pelaknat atau bakar umar itu ya apa itu ya apa gak ngerti-ngerti lah ini ya apa itu mazhabi sopo ya Allah ya Allah sedaya kitab alu semangat maka tengah lengat ngelakonnya apa-apa itu macam bismillah si ambotan ngelaknat jadi ngelak kate mangan ngelaknat itu barokah panganan ini waduk mubunwa teman kurang ajarin, teman kurang ajarin iki. Yang ngono kadang-kadang maaf-maaf. Oh, ana nabib sing liru ngene ngoten niku. Ya napa? Mending ali kitab Mukhtasar Tuhfa Isnasyariah. Enggak ada kalau kitab iki. Hadi aja niku Gus Idris bin Kiai Hamid. Lah malam niki khalipun Gus Numan kali Gus Nasih. Malam niki. Mantu kula ngriku. Mau maca Fatihah. Kudu almarhum Kiai Hamid ibunya Inafisah Gus Nu'man Gus Nambuka-muka kumaringi derajat dunia akhirat Al-Fatihah A'udzubillahi minasyaitan bismillahirrahmanirrahim iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin siji yen nglakoni napa sing api-api sing apik lho nggih maca bismillahirrahmanirrahim pandu tak nur napa kalau kata nyolong ojo ojo barang elek ojo dari apa nur ngumpulin bojo ini ngehetin sampean cok huyu itu bojo ngawur iki kita lu gerang bojo kapan niku bismillahirrahmanirrahim iki lu semiter iki lu pinter ngundi sama ini pinter niki Allahumma janni masyaitona wajani syaitona ala marzak tanah tembakan tembakan ini dia jadi anak ini jadi anak anak yang mabukan ganjaran ganjaran lah pirang miliar sih cara mabukan mulai cili ya di nama terus mabukan pirang miliar tuh sampai tuwe anake terus ganjar wong tuane apa boleh boleh wong tuane ben gaene bismillahirrahmanirrahim ngene lho Pak eling ah ojo usah kadung ini mau mancap ae les non sak gak guyon iki kalau sudah kada sudah masuk haram mboten asal mboten asal niku peke lho edin kon kata Nabi lho ya kon mesti ngumpul bocor sak dereng mlebu ana alam iku bismillah wis mlebu ojo gak oleh haram eling-eling lho bismillahirrahmanirrahim. Satu. Dua. Wa indal farah minhu. Alhamdulillah. Mari mangan, alhamdulillah. Mari ngombe, alhamdulillah. Malam-malam, lebih-lebih ngombe bayi zam-zam. Luar biasa, masya Allah. Nge, mari nopaniku, alhamdulillah. Perkorsi ngapi, akhir, alhamdulillah rabbil alamin. Dua. Tiga. Wa idza ra'a maikrahu kamulya la haula bala quwata illa masyaallah la haula kok iso ngene yo opo iki ketok perkara sing seneng sampean la haula bala quwata illa billah. Kanjeng Nabi dawuh qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nggih mangqala la haula bala quwata illa billah fi kulli yaumin 100 marrah lang yusibhu fakrun abadan. Hebat sampean. Lakonono, kula sing lakoni pun kula lakoni. Sapa wong bangke termasuk jamaah Masjid Agung tiap-tiap hari muni la haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. 100 kali, paling suwe 5 menit. Paling suwe 5 menit. Kapan terasa sampean? Ya kula jam 1 tang, rawaca. Napa lam yusibhu fakrun abadan. Anda tidak akan fakir sama lamanya. Diparing kecukupan dari Allah Taala. Amin ya rabbal alamin. Tiga. Yang keempat, wa idza ra'a ma yastazimu yaqulu la ilaha illallah. Masyaallah, la ilaha illallah. Ngoten. Guru kula almarhum ya surat nanti titik. La ilaha illallah apa iki? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hadis sahih Abu Hurairah matur kanjeng Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumil kiamah. Kanjeng Nabi sinten nggih kanjeng Nabi tiang sing paling bejo benjing dina kiamat angsal sapa jenengan? Iya, wong sing paling bejo biro oleh sepatu wong sing muni la ilaha illallah. Terusane Muhammad Rasulullah. Khalisan min qalbi au bi nafsihi. Ikhlas. Sing ikhlas la ilaha illallah. Yo iki besok ana akhirat bakal angsal sawate kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki mboten. Lae sampeyan ketok perkara sing ketok tampaknya agung muni la ilallah. Limo. Wa idza asma musibatun yaqulu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Siki dinten kanjeng Nabi niku teng daleme. Lampu tempel pecah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Aisyah kan. Lha kanjeng Nabi, napa niku oh ya musibah iki? Oh meteng arene ngoten darine. Ngoten kepaten lampu niku lho. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Nomale liyane. Si fulan seto innalillah wa inna ilaihi rajiun. Si fulan blai innalillah. Masih bapak gak mati. Wa inna ilaihi rajiun. Kadang-kadang guyon. Si fulan mati, mati sak. Lah ngono arene. Mati-mati saya ini harus gak ngerti-ngerti ya. Guyon tapi gak bagus nih Pak. Pertama kali inna lillah wa inna ilaihi. Tambahi sing kayak berita Allahu ajrok. Kata dia, iya. Yang keenam, wa idza ra'a aw idza arada falabi lan ta'ajjalu insyaallah. Kunci lo niku. Ya, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika illa ayyasha Allah. Kat Basir, menawa mah insyaallah. Ten. Ojo iki pasti. Pasti kok. Pareki menang. Oleh. Ki pasti pasti nakri anjrot. Ya. enggak kata-kata itu. Pasti pada nekona sing jenengi mampas tekno dah bisa. Insya apa habis segala macam. Insya Allah. Lajeng sing terakhir yang ketujuh. Lek sampean kali kula rumoso dosa. Ayo cepat-cepat maca istighfar astagfirullahaladzim. Ngoten lho. Terusaken alladzi la ilaha illa qayyum wa atuubu ilaihi. Tinggal 8 menit. Mari kita ada dialog. Muga-muga malam niki kita meringati Isra Mi'raj angsal sawat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lan muga-muga kita tambah sergap nglakoni sembahyang lima waktu sarana berjamaah. Sementara kula akhirkan dawat ihdinash shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan monggo. Lek ana ya anu nggih apa? Ya, pinten kok becak ya? Ya ngono pinten kok becak ya ngono kok. Sing darane njogo sembahyang 3. Siji njoko kekhusuane. Loro njoko waktune. Telu njoko kaifiyae. Artine ku aku kaifiyane ku. Amin bareng. Ngoten lho. Kaya ngene ku aku sing api kaifiyae. Tiga niku ngene iku. Enten ngene insyaallah Tirmidzi. Keterangaken siji njoko kekhusuane. Malah aja ado-ado sulam-sulam mawon. Wajib sepanjang sembahyang niku yuwakir ma'akola angan-angan apa sing dilakoni kuwi sembahyang niku aja ndak liya-liya wangi setengah mati niku kudu disrewengno mambek setan niku. Dadi siji njogo kekhusukane, loro njogo waktune, telu njogo kaifiyae carane. Lah carane gak bisa kita lakukan kecuali kalau sembahyang gelem ngaji ngono lho merekane ngaji mak sembahyang. Kula dipun pasdar guru kula marung kiai Mutinur dalam yai kon ngaji sembahyang swidak tahun gak cukup kon mboten hari ini swidak tahun bae sembahyang gak tutup kon hebat kae piye dileng-eling ya mat kon diwucu wis wis diwucu kon tuwa dorong loro ya kada to ya khusuke waktune kae piye. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan halalan rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati minan nar wa adkhilna rahmatan ya ghafal ya man satab ya rabbal alamin. Wassallallahu alaihi wasallam.